Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-28 dari bulan Dzulqa'dah 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan 19 atau 18 Juli 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan rutin kita dari karya Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan bab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diakhiri oleh musannif alaihi rahmatullah dengan hadis i'tadilu fis sujud, tegaklah kalian ketika melakukan sujud pada saat kalian sholat. Dan telah kita bahas secara global makna dari i'tidal fis sujud, yang mana biidnillah ikhwati fillah yarakumullah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan apa yang telah kita baca dari hadis yang ada di dalam bab wujubit tumakninati fir ruku'i was sujud, yakni hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, yang kata musannif alaihi rahmatullah, bab yang berkaitan dengan wajibnya untuk seorang tumakninah di dalam rukuk dan sujudnya, yaitu hadis yang lebih dikenal oleh para ulama al-fuqaha dengan hadis musii' shalah, hadis orang yang jelek salatnya, yaitu hadis di mana seorang sahabiyul jalil yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa nama beliau adalah Khallad ibn Rafi' radhiyallahu taala anhu arda, masuk ke dalam masjid, masuk ke dalam masjid. Masjid yang dimaksudkan adalah masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau radhiyallahu taala anhu arda mengerjakan salat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang singkat cerita, setelah salat tersebut selesai, dia mengarah kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah ke tempatmu dan ulangilah salatmu, sesungguhnya kamu tadi belum mengerjakan salat. 3 kali keadaan tersebut terulang. Khalid bin Rafi' radhiyallahu taala anhu arda salat, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ditegur lagi. Yang ketiga pun demikian. Sampai Khalid ibn Rafi' radhiyallahu taala anhu arda mengatakan wallazi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran wahai Nabi alaihi salatu wassalam, la uhsinu ghairahu fa'allimni, sungguh aku tidak bisa mengerjakan salat yang lebih baik daripada apa yang telah aku kerjakan sebanyak 3 kali tadi, sehingga allimni, maka ajarkanlah aku wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah yarakumullah, maka setelah permintaan dari Khalid ibn Rafi' radhiyallahu taala anhu arda untuk diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qumta ila sholati fakabbir tsumma qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Apabila kamu berdiri untuk mengerjakan salat, fakabbir, maka bertakbirlah. Takbiratul ihram yang telah kita bahas secara global pada pertemuan yang lalu. Tsumma qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah apa yang memudahkan bagimu dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Setelah itu silahkan kamu ruku' sampai benar-benar keadaanmu ketika ruku' tersebut mutmain, tenang. Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian setelah ruku' maka beri'tidallah sampai kamu berdiri tegak. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Setelah i'tidal berdiri tegak maka sujudlah dalam keadaan sujud yang tenang. Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Setelah kamu sujud maka silahkan duduk sampai kamu tuma'ninah pula di dalam duduk tersebut. Waf'al dzalika fi shalatika kulliha, dan kerjakanlah gerakan-gerakan tersebut di semua rakaatmu. Ikhwati fillah yarhamakumullah, telah kita jelaskan pada pertemuan yang terakhir bahwa apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini adalah bahagian dari arkanus shalah, rukun-rukun salat, sehingga ketika seorang meninggalkan tuma'ninah di dalam salatnya, di dalam gerakan-gerakan salatnya, maka otomatis salat tersebut bukanlah salat yang sah. Salat tersebut terhukumi sebagai salat yang batilah, wal'iyadzu billah. Kita sedikit kembali kepada redaksi awal dari hadis ini, yang mana ketika Khalad ibn Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu arda selesai mengerjakan satu salatnya, dua salatnya, kemudian yang ketiga, beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda disebutkan oleh Abu Hurairah, fasallama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sini ada faedah penting yang terlewatkan untuk kita sebutkan pada pertemuan yang terakhir. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah dari jalan periwayatan Abu Usamah disebutkan, faja'a fasallama. Khalad ibn Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu ardah datang menuju Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian mengucapkan salam kepada beliau. Setelah ini terbagi para perawi hadis. Ada yang mengatakan pendapat yang pertama bahwa salam dari Khalad ibn Rafi' dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi pendapat kedua yang mengatakan bahwa salam Khalad ibn Rafi' tidak dijawab oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam jalur periwayatan Ibn Numair alaihi rahmatullah, faradda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam assalama. Setelah datang Khalad ibn Rafi' setelah selesai dari sholat pertamanya yang tanpa adanya tuma'nina, kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam, itu dijawab salamnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faradda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam assalama faqal alaikassalam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab salamnya Khalad ibn Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu arda seraya mengatakan wa alaikassalam. Ini jalur periwayatan yang pertama. Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah menjelaskan di dalam syarah beliau ketika beliau mensyarah hadis ini, wala'allahu, ini pendapat yang kedua, wala'allahu lam yarud alaihi salama, dan ada kemungkinan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak menjawab salamnya Khalad ibni Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu arda. Kenapa? Ta'diban ala jahlihi, untuk memberikan pelajaran, untuk memberikan ta'dib kepada Khalad ibn Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu arda atas apa yang tidak dia ketahui. Jadi diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayu'khadhu minhu ta'dib, bil hajri wa tarkis salam. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salamnya beliau radhiyallahu taala anhu arda, diberikan pelajaran adab. Agar apa? Agar Khalad ibn Rafi' segera menjauh dari kejahilan demi kejahilan, lebih semangat untuk menuntut ilmu, lebih semangat untuk hadir-hadir di majelis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini kemungkinan yang kedua yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar alaihi rahmatullah di dalam Al-Fatah. Maka dua pendapat ini, ikhwati fillah yarhamakumullah, dua-duanya bisa kita ambil faedah. Yang pertama, kalau telah dianggap bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab salamnya beliau radhiyallahu taala anhu arda, itu bentuk rahmah yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pendapat yang kedua, apabila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak menjawab, maka itu dalam bentuk ta'dib, mengajarkan sesuatu dengan meninggalkan dari menjawab salam agar yang bersangkutan, agar beliau radhiyallahu taala anhu arda lebih bersemangat lagi untuk mendalami ilmu agama. Ikhwati fillah yarhamakumullah, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan lafaz yang cukup tegas beliau mengatakan irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah ke tempatmu. Ulangilah salatmu karena kamu tadi belum mengerjakan salat. Al-Imam Al-Qadhi Iyad alaihi rahmatullah beliau menjelaskan fihi anna af'alal jahili fil ibadati ala ghairi ilmin la tujzi. Kata Al-Qadhi Iyad alaihi rahmatullah, di dalam lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam irji' fa shalli fa innaka lam tusalli, kembalilah kamu ke tempatmu dan ulangilah salatmu karena kamu tadi belum mengerjakan salat. Maka kata Al-Qadhi Iyad, di dalam lafaz ini anna af'alal jahil, perbuatan-perbuatan seorang yang jahil, khususnya ketika mereka melakukan satu ibadah, fil ibadah ala ghairi ilmin, ketika mereka beribadah, beramal saleh tanpa didasari dengan ilmu, la tujzi, belumlah cukup. Wa huwa mabniyun ala annal murada bin nafi nafil ijza wa huwa zahir. Karena ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kejahilan tersebut tidak menjadikan uzur bagi dia untuk salat seenaknya, untuk salat sesuai dengan kebiasaannya. Tidak ada uzur bagi beliau radhiyallahu taala anhu arda untuk salat tanpa adanya at-tuma'ninah. Maka khawati fillah yarakumullah, ini bentuk ta'dib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang nampak kata Al-Qadhi Iyad alaihi rahmatullah. Maka seorang yang jahil apalagi hidup di tengah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam satu dua perkara ilmu, maka itu tidak menjadikan uzur. Karena dia memang harus belajar. Karena sumber ilmu berada di sisi beliau-beliau ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum ardhahum. Dilanjutkan oleh Al-Qadhi Iyad, wa man hamalahu ala nafyil kamali tamassaka bi annahu sallallahu alaihi wasallam lam ya'murhu ba'da at-ta'limi bil i'adah. Dan ada sebahagian ulama yang berpendapat bahwa yang dinafikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, kamu belum salat, itu maksudnya adalah kesempurnaan. Ini pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang pertama tadi, kamu belum sholat, apa artinya? Sholatmu gak sah. Sholat yang pertama, kedua, ketiga gak sah. Ulangi sholatmu. Pendapat yang kedua mengatakan yang dinafikan oleh Nabi SAW adalah nafyul kamal. Artinya sholatmu tadi, wahai Khalad ibn Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu arda, belum sempurna, ayo ulangi. Sholatmu yang kedua pun belum sempurna, ayo ulangi. Salatmu yang ketiga pun belum sempurna, ayo ulangi. Ini pendapat yang kedua. Mereka sebenarnya bisa terbantahkan pendapat tersebut dengan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat wadih bil i'adah, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk ulangi salatmu. Itu berarti kan enggak sah. Kalau belum sempurna, oh ya sudah, lain kali salatnya demikian demikian demikian. Maka di sini kata al-Qadhi Iyad alaihi rahmatullah fadalla ala ijza'iha. Kalau pendapat yang kedua, dengan adanya lafadz Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaka lam tusalli, karena sesungguhnya kamu belum mengerjakan salat, maksudnya adalah salat yang sempurna. Wa illa lazima ta'khir al-bayan, karena hal ini adalah sesuatu yang enggak bisa ditakhir, enggak bisa diakhirkan penjelasannya, harus ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, disebutkan oleh beliau kada qalahu ba'dul malikiyah, inilah pendapat yang kedua dari sebahagian pengikut al-imam Malik alaihi rahmatullah, wa huwal muhallab wa man tabi'ahu, itu adalah pendapat dari al-imam muhallab dan yang mengikuti beliau, wa fihi nazar, dan di dalam pendapat yang kedua ini yang mengatakan bahwa salatnya belum sempurna tapi sah-sah, ini adalah pendapat yang harus kita koreksi lagi. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam qad amarahu fil marratil akhirati bil i'adah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkali-kali, bahkan sampai kesempatan yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Khalad ibn Rafi' untuk mengulangi salatnya. Kalau kita misalkan mengerjakan satu salat yang sempurna itu apabila di dalam rukuk kita membaca zikir sebanyak 3 kali. Itu yang sempurna di sisi sebagian ulama. Apabila kita membaca hanya 1 kali, ya terhitung sah sholatnya. Tapi apakah sempurna? Di sisi sebagian ulama al-fuqaha tidak sempurna atau belum sempurna. Kenapa? Karena untuk menyempurnakan dia melakukan zikir pada saat rukuknya, pada saat sujudnya, dan gerakan-gerakan yang lainnya sempurna 3 kali. Tapi kalau dia 1 kali sah, ya tetap sah sholatnya. Sempurna? Belum sempurna. Perlu diulangi? Tidak perlu diulangi. Nah, ini yang dipegang oleh pendapat pertama. Dan itulah yang lebih rajih, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh al-imam al-Qadhi Iyad alaihi rahmatullah. Maka faza'alahu ta'alim, ketika sholat tersebut dianggap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sholat yang tidak sah karena tidak dilakukan rukun-rukun yang sempurna, rukun-rukun yaitu tuma'nina dan yang lainnya di dalam sholat tersebut ditinggalkan semua, maka Khalad ibn Rafi' radhiyallahu taala anhu arda meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diajarkan, maka diajarkan. Faka'annahu qala lahu, kata al-Qadhi Iyad di dalam akhir penjelasan beliau, maka seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan kepada Khalad, a'id salataka ala hadhil kayfiyah, ulangilah salatmu sesuai dengan apa yang telah aku contohkan dari tata cara salat yang benar. Ikhwati fillah yarhamakumullah, maka dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa apabila seorang melakukan sesuatu di atas kejahilannya dalam keadaan orang-orang yang berilmu, dalam keadaan media-media untuk mencari ilmu-ilmu syar'i tersebar di tengah-tengahnya, maka kejahilan tersebut tidak menjadikan uzur bagi dirinya. Seorang misalkan tidak mengerjakan sholat wajib, tidak mengerjakan sholatul fajr, ataukah mungkin duhur, atau mungkin sholat-sholat yang lain yang gak dikerjakan. Kenapa? Karena saya gak tahu kalau itu wajib. Kamu jahil? Iya, saya jahil. Saya belum tahu. Mendapatkan uzur dia? Tidak mendapatkan uzur. Kenapa? Karena ini adalah perkara yang sangat ma'ruf. Bahkan orang yang baru mu'allaf pun mengetahui bahwa seorang muslim diwajibkan untuk mengerjakan sholat 5 kali dalam sehari semalam. Wajib, wajib. Gak bisa ditinggalkan. Maka ketika ada seseorang yang beranggapan dirinya jahil, maka tidak bisa terjadi uzur pada alasannya tersebut. dia tetap berdosa, berdosa. Itu kan dia jahil, ya salahnya dia sendiri. Fala yalumanna illa nafsah. Kenapa dia tidak mau bertanya kepada orang yang berilmu di sekitarnya? Kenapa dia tidak mau mencari dengan media-media yang ada? Maka ini ikhwati fillah yarhamakumullah, seperti apa yang dilakukan oleh Khalad ibn Rafi', tidak diberikan uzur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dihukumi 3 kali salatnya beliau adalah salat yang tidak sah. Kemudian disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, faraja ar-rajulu fa shalla kama kana shalla. Maka kembalilah Khalad ibn Rafi' yang tadi disebutkan bahwa salat beliau adalah salat yang jelek, yang tidak ada unsur tumakninah di dalamnya, dan mengulangi salatnya. Akhirnya Khalad ibn Rafi' 2-3 kali mengulangi hal yang sama, jenis salat yang pertama. Maka ketika hal tersebut terjadi sebanyak 3 kali, disebutkanlah oleh Khalad untuk Nabi SAW mengajarkan kepada beliau, walladzi ba'athaka bil haq ma uhsinu ghaira hadza, atau la uhsinu ghaira hadza dalam riwayat yang lain, demi zat yang jiwamu berada, atau demi zat yang dia telah mengutus kamu dengan al-haq wahai Nabi SAW, aku tidak bisa melakukan gerakan-gerakan salat yang lebih baik dari apa yang telah aku kerjakan ini. Fa'allimni, maka ajarkanlah aku wahai beliau, wahai Nabi SAW. Ini ditujukan kepada beliau. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah disebutkan, fama uhsinu ghairahu fa'allimni, sungguh aku tidak bisa mengerjakan salat yang lebih baik daripada apa yang sudah aku lakukan 3 kali, maka tolong ajarkanlah aku. Di dalam riwayat Rifa'ah ibn Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu arda disebutkan, walladzi anzala alaikal kitab, demi zat yang telah mengutusmu dengan Al-Quranul Karim, Al-Kitab, kitab suci, laqad jahadtu, aku telah berusaha sekuat tenaga wahai Nabi SAW, fa'allimni wa arini, maka tolonglah ajarkan aku dan perlihatkan aku bagaimana tata cara solat yang benar. Dalam riwayat yang lain lagi, khuti filah yura'akumullah, disebutkan, laqad jahadtu wa harastu fa'arini wa'allimni, sungguh wahai Nabi SAW, aku telah bersungguh-sungguh, aku telah bersemangat di dalam sholat-sholatku tersebut, fa'arini wa'allimni, maka berikanlah pengajaran kepadaku dan perlihatkanlah aku tata cara sholat yang benar. Dalam riwayat yang lain disebutkan, walladzi akramaka ya Rasulullah, demi zat yang telah memuliakan engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, laqad jahadtu, aku telah bersungguh-sungguh, fa'allimni. Ini sekaligus menunjukkan ketawaduan para ashab Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikhwati fillah yarhamakumullah. Mudah bagi mereka untuk mengatakan sesuatu yang dalam tanda kutip menghinakan diri-diri mereka, karena memang mereka menganggap bahwa diri mereka ini bukan siapa-siapa, bahwa diri mereka ini adalah orang-orang yang membutuhkan ta'lim, membutuhkan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga benar-benar merendahkan diri-diri mereka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad jahadtu, laqad harastu, walladzi akramaka ya Rasulullah, sungguh aku telah berusaha semaksimal mungkin, aku telah berusaha, aku telah bersemangat wahai Rasulullah, ajarkanlah aku. Di dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Khalad ibn Rafi', fa'arini wa'allimni, wahai Rasulullah, tolong perlihatkan kepadaku, ajarkanlah kepadaku, fa innama ana basyarun. Ini penting, pengakuan dari sosok Khalad radhiyallahu taala anhu arda, fa innama ana basyarun, sungguh ya Rasulullah, aku hanya seorang manusia biasa, usibu wa ukhti, aku bisa benar, aku pun bisa salah. Lihat bagaimana ketawaduan ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwati fillah yarhamakumullah. Ini yang dibutuhkan dari kita, merendahkan diri-diri kita di hadapan kaum muslimin yang lainnya. Wakhfid janahaka, perintah langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku hanya manusia biasa. Usibukti, aku bisa benar, aku bisa salah. Maka ketika hal tersebut disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ajal, benar. Maka riwayat-riwayat ini ikhwati fillah yarhamakumullah menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam benar-benar telah menjadi seorang murabbi, telah berhasil dalam pendidikan yang beliau berikan kepada ashabu Muhammadin radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Apabila engkau berdiri untuk mengerjakan sholat, maka bertakbirlah wahai Khalad. Di dalam riwayat Abdullah bin Numair disebutkan, "Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu." Apabila kamu berdiri untuk mengerjakan sholat, maka sempurnakanlah wudu'mu, thumma staqbilil qiblah. Kemudian menghadaplah kamu ke arah kiblat, fakabbir, dan bertakbirlah. Riwayat ini telah kita sebutkan dari apa yang kita nukilkan syarah Asy-Syaikh Al-Imam Al-Allamah Ahmad Ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah. Beliau pun membawakan riwayat demi riwayat, yang mana riwayat-riwayat ini melengkapi satu dengan yang lainnya. Khawati filah yara'akumullah. Kemudian di dalam riwayat Al-Imam At-Tabrani alaihi rahmatullah disebutkan, "Thumma yaqul Allahu Akbar." Kalau kamu sudah berdiri tegak menghadap ke arah kiblat, menyempurnakan wudhumu, sudah ucapkan Allahu Akbar dengan lafaz yang jelas dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian sudah takbiratul ihram, maka masuk kepada pengajaran yang berikutnya, ta'lim yang berikutnya. Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang memudahkan bagimu dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Qala fil fathi, Al-Imam Ibnu Hajar alaihi rahmatullah menyebutkan di dalam Al-Fath. Kata Al-Imam Al-Hafidh alaihi rahmatullah, lam takhtalif ar-riwayat fi hadha an Abi Hurairah. Tidak ada riwayat-riwayat yang menyelisihi apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah ini. Wa amma Rifa'ah fa fi riwayat Ishaq ibn Abi Talhah. Adapun yang menambahkan adalah riwayat Ishaq ibn Abi Talhah yang beliau mengatakan, wa yaqra ma tayassara minal Qur'an mimma 'allamahu Allah. Dan bacalah apa yang memudahkan bagimu dari Al-Quranul Karim, dari apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kepadamu. Jadi ada lafad, mimma allamahullah. Ini tambahannya. Artinya apa? Artinya apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kepadamu. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah mudahkan untuk kamu hafal. Lebih spesifik lagi. Di dalam riwayat Yahya ibni Ali alaihi rahmatullah disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, fa in kana ma'aka Qur'anun faqra. Fa in kana ma'aka Qur'anun faqra. Apabila kamu menghafal ayat-ayat dari Al-Qur'anul Karim, maka bacalah. Wa illa, kalau ternyata kamu tidak bisa, tidak ada yang kamu hafal dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, fahmadillah wa kabbirhu wahallilhu. Kalau tidak ada yang bisa kamu baca dari Al-Quranul Karim, maka ketika harus membaca surah setelah Al-Fatihah, maka bertahmidlah, kemudian bertakbirlah, dan bertahlillah. Ucapkan Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Ini sebagai pengganti seorang yang tidak memiliki hafalan Al-Quran sedikit pun. Setelah baca Al-Fatihah dia mau apa? Mau baca Al-Ikhlas? Enggak hafal. Mungkin orang mu'alaf baru satu hari, dua hari masuk ke dalam Islam, enggak ada hafalan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini diberikan solusi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan, fahmadillah wa kabbirhu wa hallilhu. Pujilah Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, bertakbirlah kamu dengan mengucapkan Allahu Akbar, wahallilhu, dan sanjunglah Allah dengan mengucapkan La ilaha illallah. Ikhwati fillah yarhamakumullah, di dalam pengajaran yang berikutnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Jadi sudah rukun yang pertama yang kita ambil adalah berdiri, yang insyaallah taala akan kita sebutkan satu persatu rukun-rukunnya kalau kita selesai dalam mensyarah hadis ini. Kemudian dia bertakbir, takbiratul ihram, setelah itu dia membaca Al-Fatihah, setelah itu dia membaca apa yang mudah baginya dari ayat-ayat Allah yang dia hafal. Kalau dia tidak menghafal apapun, maka sesuai dengan apa yang diberikan solusinya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, maka silahkan dia ruku. Ini kita masuk kepada syahid dari hadis ini. Tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukulah kamu sampai benar-benar kamu tuma'ninah di dalam rukumu. Telah kita sebutkan makna tuma'ninah, ikhwati fillah yarhamakumullah, pada pertemuan yang lalu dari ucapan Al-Faqih Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Diam, tenang, tidak bergerak. Tidak banyak melakukan gerakan-gerakan, inilah tuma'ninah. Tidak secepat seperti yang orang katakan ayam mematuk makanannya. Tenang. Dia ruku-ruku dalam keadaan tenang, baca zikirnya. Disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, fa idza raka'ta faj'al rahatika 'ala rukbatayka faj'al rahataika 'ala rukbatayka wamdud dhahraka wa tamakkan li ruku'ika. Ini riwayat Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Fa idza raka'ta, apabila engkau ruku' di dalam salat, ma'ruf. Apabila engkau ruku' di dalam salat. Faj'al rahataika 'ala rukbatayka, jadikanlah kedua telapak tanganmu, rahataik, kedua telapak tanganmu 'ala rukbatayk, benar-benar di atas rukbatayka, kedua lutut. Seperti yang sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ketika kita membahas tata cara sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seperti seorang yang mencengkram, jadi benar-benar menggenggam kedua telapak tangan, tidak diletakkan di atas paha, tidak pula diletakkan di atas betis yang terlalu turun, tapi benar-benar diletakkan di depan, di atasnya kedua lutut, rukbataika. Dengan digenggam, dicengkram. Itu yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Wamdud dhahraka." Dan luruskanlah punggungmu. Ini i'tidal fi ruku' yang sudah kita bahas. Berbeda antara i'tidal di dalam ruku' dengan i'tidal di dalam sujud, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. "Wamdud dhahraka." Luruskanlah punggungmu. Watamakkan li ruku'ik. Kemudian tenanglah di dalam ruku'mu. Ini dalam riwayat Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Adapun riwayat Ishaq ibn Abi Talhah, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yukabbir fayarka hatta tatma'inna mafasilahu wa yastarkhi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah dia ruku', maka dia bertakbir, Allahu Akbar, takbir untuk ruku'. Fayarka, dia ruku' sampai tatma'inna mafasilahu, sampai benar-benar terposisikan lengan-lengannya atau sambungan-sambungan tulangnya. Mafasil itu artinya sendi-sendi. Jadi sendinya itu tenang, tetap pada posisinya, tepat pada posisinya. Jadi enggak buru-buru, tenang. Rukuk dalam keadaan tenang. Wa istarhi, dan dia posisi dengan posisi tersebut dalam keadaan tenang. Enggak terburu-buru untuk i'tidal, enggak terburu-buru pula untuk membaca zikir dan yang seterusnya, tenang. Inilah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hatta tatma'inna raki'an. Begitu pula faedah yang bisa kita ambil ikhwati fillah yarhamakumullah, ketika Khallad ibn Rafi' radhiyallahu taala anhu arda salat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengerjakan ruku yang ternyata tanpa disertai dengan at-tuma'ninah, sehingga inilah yang disoroti oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika ruku dikerjakan secara tergesa-gesa. Baru rukuk sudah ingin i'tidal, baru i'tidal sudah ingin sujud, baru sujud sudah ingin duduk di antara dua sujud, begitu seterusnya. Ini yang tidak dianjurkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan ini berkaitan dengan sah atau tidaknya salat seorang tersebut. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma rfa'." Setelah rukuk, maka angkatlah tubuhmu. Hatta ta'tadila qa'iman, sampai benar-benar kamu tegak, berdiri dalam keadaan tegak. Dalam riwayat Ibnu Numair di sisi Al-Imam Ibnu Majah alaihi rahmatullah, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta tatma'inna qa'iman. Jadi bukan ta'tadila qa'iman, tapi tatma'inna, berdiri dalam keadaan tenang. Jadi bukan hanya tegak tapi tenang. Dari sini ada beberapa al-fuqaha yang mengambil sebuah pendapat bahwa di antara kebiasaan i'tidalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah i'tidal yang cukup mutmain, yang cukup tenang, artinya cukup lama, tidak sebentar. Ini yang dianjurkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamakumullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah menyebutkan, fathabata dhikrut tuma'ninah fil i'tidal ala syartis syaykhain. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk kita tuma'ninah di dalam posisi kita qa'im, dalam keadaan kita berdiri. Dan ini riwayat yang datang bisa kita terima. Kenapa? Karena sesuai dengan syarat dari Al-Imamul Bukhari wal Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam sahih mereka berdua. Wa mithluhu fi hadis Rifa'ah inda Ahmad wa Ibn Hibban wa fi lafdz li Ahmad. Begitu pula ada riwayat yang lain di dalam hadis Rifa'ah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam Ibn Hibban alaihi rahmatullah, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa aqim salbaka hat ta tarji'al 'idhama ila mafasiliha, fa aqim salbaka hatta tarji'al 'idhama ila mafasiliha. Fa aqim, tegakkanlah salbaka, tulang punggungmu, hatta tarji'al 'idham, sampai tulang-tulang tersebut, sendi-sendi tersebut kembali kepada posisinya. Dilanjutkan oleh beliau alaihi rahmatullah, wa urifa bihadza anna qaula imamal haramain atau anna qaula imamil haramain. Kita mengetahui bahwa kata beliau Al-Hafidz alaihi rahmatullah, ucapan imamil haramain, fil qalbi min ijabiha ay at-tuma'ninatu fir raf'i minar ruku'. Maksudnya ketika tulang punggung kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tegak, yaitu ada unsur tuma'ninah di dalamnya ketika kita berdiri, mengangkat tubuh kita dari posisi ruku'. Li'annaha lam tadhkur fi hadithi musi salatahu. Karena lafad itmi'nan ini, tenang dalam keadaan berdiri, artinya dia tidak terburu-buru, juga tidak banyak bergerak, dan yang semakna dengan itu dari at-tuma'ninah, itu tidak disebutkan di dalam hadis Khallad ibn Rafi' yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Karena yang ada di dalam riwayat Abi Hurairah adalah hatta ta'tadila qa'iman. Yang penting kamu dari ruku berdiri tegak, sudah. Apakah berdirinya lama, i'tidalnya lama atau sebentar? Itu enggak disebutkan dalam riwayat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, karena ta'tadil yang disoroti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu berdiri sampai tegak, benar-benar tegak tanpa adanya lafaz itmi'nan. Artinya mau sebentar, mau lama enggak ada masalah, yang penting sempat tegak. Tapi tambahan riwayat yang disebutkan oleh A'immah Di antaranya adalah hadis Rifa'ah ini menunjukkan kepada kita tambahan faedah. Ketika kita i'tidal, yang diminta juga bukan sekedar tegaknya punggung-punggung kita, akan tetapi juga itmi'nan. Kita dalam keadaan tenang, tidak terburu-buru, bahkan mungkin seperti apa yang disebutkan para fuqaha, cukup lama di dalam i'tidal tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ikhwati fillah yarakumullah, thummasjud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian sujudlah kamu sampai benar-benar tenang, mutmain di dalam sujud tersebut. Dalam riwayat Imam Ishaq ibn Abi Talha disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, "Thumma yukabbir fasajada hatta yumakkina wajhahu aw jibhatahu hatta tatma'inna mafasilahu wa tastarkhi." Kemudian bertakbirlah dia dari i'tidal ke posisi dia sujud. Fayasjud hatta yumakkina wajhahu. Kemudian dia sujud sampai benar-benar memposisikan wajahnya dengan sempurna di tempat sujudnya. Au jabhatahu, begitu pula bagian jidatnya. Hatta tatma'inna mafasilahu, sampai benar-benar sendi-sendi tubuhnya itu terposisikan dengan sujud yang sempurna. Watastarkhi, dan dia bisa lebih lama posisinya, dia beristirahat dengan posisi tersebut. Ini riwayat dari Ibn Abi Talhah. Maka khawati filah yara'akumullah, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa gerakan demi gerakan itu yang dimaukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah tuma'ninah. Rukuk yang sempurna, i'tidal yang sempurna, begitu pula sujud yang sempurna. Dan yang sempurna itu bagaimana? Paling tidaknya seorang harus benar-benar memposisikan anggota-anggota tubuhnya pada tempatnya. Ketika dia berdiri, ya berarti harus memposisikan tulang punggungnya tegak. Ketika dia rukuk, ya berarti harus memposisikan tulang punggungnya lurus dengan bahagian lehernya. Ketika dia sujud, ya berarti harus memposisikan bahagian wajahnya, bahagian telapak tangannya, begitu pula jidatnya, kedua ujung jari jemarinya, berposisi sesuai dengan posisi syar'inya ini. Dan itu yang dimaukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah unsur dari at-tuma'ninah. Karena apabila seorang mengerjakan sholat tanpa adanya at-tuma'ninah, biasanya dia akan melewati posisi-posisi syar'i tersebut. Rukuknya tidak sempurna, mungkin lebih ke atas atau mungkin terlalu turun. I'tidalnya tidak sempurna, mungkin belum tegak dia sudah mau sujud. Sujudnya pun tidak sempurna, mungkin bahagian yang tertempel hanya jidatnya tapi hidungnya tidak. Begitu pula kedua telapak tangannya yang menempel mungkin hanya bagian jari jemarinya yang empat. Dan gerakan-gerakan lainnya yang telah menjadikan sholatnya tidak tuma'ninah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, dilanjutkan oleh beliau, summarfa, setelah sujud maka angkatlah kepalamu, hatta tatma'inna jalisan, sampai benar-benar sujudnya pun tuma'ninah. Disebutkan di dalam riwayat Ishaq, thumma yukabbir fayarka hatta yastawiya qa'idan ala maq'adatihi wa yuqima sulbahu. Setelah dia sujud maka bertakbirlah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fayarka hatta yastawiya qa'idan. Kemudian dia ruku' hatta yastawiya qa'idan, atau dia berposisi bangkit dari sujudnya, jalas, dia duduk dalam keadaan dia duduk di atas bahagian belakangnya, bahagian bokongnya. A'azzakumullah. Setelah dia sujud, maka silakan dia bertakbir. Setelah dia bertakbir, dia duduk dengan menduduki bahagian belakangnya. Wa yuqimu sulbahu. Dan lagi-lagi kata beliau sallallahu alaihi wasallam, memposisikan sendi atau tulang punggung bahagian belakangnya pun tegak. Jadi tidak dibungkukkan seakan-akan mau sujud yang kedua secara langsung. Tidak. Betul-betul tegak dalam keadaan duduk tegak, tuma'ninah. Dalam riwayat Ibni Amr alaihi rahmatullah disebutkan, fa'idha rafa'ta ra'saka, apabila kamu telah mengangkat kepalamu setelah sujud, fajlis ala fakhikal yusra, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah kamu angkat bahagian kepalamu setelah sujud, fajlis, maka duduklah. Duduk di mana? Ala fakhidhika, duduklah di atas paha kirimu. Fakhidhikal yusra, ketika kita melakukan jalsah dengan jalsatu al-iftirash, duduk di telapak kaki kiri. Jadi kaki kiri kita atau paha kiri kita yang menjadi tumpuannya. Ini yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Ibni Amr. Yang terakhir dalam riwayat Ishaq alaihi rahmatullah disebutkan, fa idza jalasta fi wasatis shalah, ketika kamu duduk di pertengahan salatmu, fatma'inna jalisan, maka tuma'ninahlah di dalam sujud, di dalam duduk tersebut. Tuma'ninahlah di dalam duduk tersebut. Thumma iftarish fakhidhakal yusra, kemudian duduklah iftirash dengan bertumpu pada paha kirimu. Thumma tashahhad, kemudian setelahnya, setelah selesai sujud yang kedua, bertasyahudlah. Seperti yang telah kita ketahui, sujud yang pertama, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian dia bertasyahud. Ini gerakan demi gerakan yang secara terperinci satu persatu diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata beliau alaihi salatu wasallam di akhir hadisnya, "Tsummaf'al dzalika fi salatika kulliha." Kerjakanlah gerakan-gerakan tersebut di setiap rakaat salatmu wahai Khalad. Ada beberapa faedah dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, begitu pula disebutkan oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad dan yang lainnya, Ibn Abi Syaibah. InsyaAllah ta'ala akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Ikhwati filah yara'akumullah. Kurang lebihnya, ana mohon dimaafkan. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafadzalu yara'akumullah.